Mas Arif ingin memiliki, tahu nggak? Mudah-mudahan tahu. Mic-nya mana mic-nya? Oke, sok. Dia takut kali sama Mas Budiono. Tes, tes. Ah, dia takut sama kumis. John, kamu perempuan apa laki? Sini, berdiri ke atas. Kamu sebelah situ, ini bagian ibu-ibu. Kita mau duet. Kamu situ, saya sini. Ah. Cowok dulu apa cewek dulu? Cowok dulu. Ya. Cowok dulu ya. Seharusnya jangan bersedih. Hapuskan air matamu agar tangis tak kembali. Segalanya telah kumiliki, cinta dan kesetiaanku. Semuanya telah kupasrahkan, kerinduanku yang dalam. Jangan biarkan aku sendiri, hanya berteman mimpi-mimpi. Aku ingin memiliki semua yang ada di hatimu. Walau lama tidak bertemu, hati kita tetap menyatu. Tak mungkin aku mencari pengganti selain dirimu. Di belakang tuh ada Puri, Mbak Natasha, kesini dong. Mbak Natasha, ada Mas Puri, sini, bareng nyanyi kita. Berteman mimpi-mimpi, aku ingin memiliki semua yang ada di hatimu. Lawan. Biarkan aku sendiri, hanya berteman mimpi-mimpi. Aku ingin memiliki semua yang ada di hatimu. Walau lama tidak bertemu, hati tetap menyatu. Mungkin aku mencari pengganti selain tepuk tangan untuk kita semua. Terima kasih Atep, Mas Budiono, Kang Apen. Budaknya udah sehat? Alhamdulillah. Salam ya.